Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan terakhir tentang anwa'ul khabari, macam-macam khabar. Yang kemarin sudah disampaikan, dijelaskan dari ucapan, dari apa yang disampaikan oleh musannif yakni Ibnu Asyurum rahimahullahu taala tentang khabar, yakni al-khabaru qismani mufradun wa ghairu mufradin. Khabar itu ada dua macam, yakni khabar mufrad dan ghairu mufrad. Kemudian yang mufrad itu contohnya Zaidun qa'imun, pada lafaz qa'imun ini khabar yang mufrad. Adapun yang ghairul mufrad ada empat macam, yakni al-jar wal majruru, kemudian al-zarfu yang kedua, kemudian yang ketiga adalah al-fi'lu ma'afa'ilihi atau juga disebut sebagai jumlah fi'liyah. Kemudian yang keempat adalah al-mubtada ma'akhabarihi atau juga yang disebut dengan jumlah ismiyah. Ini. Jadi yang khobar berupa ghairu mufrad ada empat macam ini. Dari empat tadi, untuk yang jar wa majrur dan zaraf itu disebut sebagai syibhu jumlah, yang menyerupai jumlah, menyerupai kalimat. Kemudian yang jumlah is fi'liyah, yakni fi'il beserta fa'il ataupun na'ibu fa'il, itu jumlah fi'liyah. Dan juga yang jumlah ismiyah, yakni mubtada beserta khabarnya, keduanya disebut sebagai jumlah atau termasuk pada macam jumlah. Jadi kemarin sudah disebutkan urut-urutannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya di halaman 258, ya, i'rab dari contoh-contoh yang ditunjukkan oleh mu'alif dan juga di i'rab oleh asy-syekh tentang macam-macam khabar tersebut, ya. Al-i'rabu, i'rab dari contoh-contoh yang sudah ditunjukkan kemarin. Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada'un marfu'un bilibtida'i. Zaidun ini mubtada' marfu' dengan sebab ibtida', yang ada di permulaan kalimat. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini khabar yang mufrad. Kemudian yang berikutnya al-jar wal majruru. Maksudnya contoh dari khabar yang berupa jar wa majrur. Ya, misaluhu contohnya Zaidun fiddari. Ya, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Zaidun mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Fid dari, ya, fi harfu jarin, fi adalah huruf jar. Kemudian ad dari ismun majrurun. Ad dari ini adalah isim yang majrur. Bi fi dengan sebab fi tersebut. Wa alamatu jarihi al kasratu zahiratu fi akhirih. Tanda jarnya dengan kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Baik. Wal jar wal majruru, jar dan majrur tersebut, yakni dalam contoh tadi fid dari, muta'alliqun bi mahdhufin, terkait dengan sesuatu yang dihilangkan, ya. Takdiruhu, takdirnya adalah kainun fid dari, ya, berada di rumah. Ini ada di sini bermakna rumah, ya. Ini. Jadi jar wa majrur tersebut yakni fid dari Contohnya, ini terkait dengan sesuatu yang dihilangkan, sesuatu yang tidak tampak secara lafaz tapi ada dalam makna. Ya, takdirnya apa? Kainun fiddari. Maknanya apa? Berada atau ada di rumah. Jadi kainun fiddari, ada di rumah atau berada di rumah. Jadi makna dari kalimat tadi, Zaidun fiddari, Zaid ada di rumah, Zaid berada di rumah. Ini kalau diterjemahkan Zaid di rumah, kan maknanya demikian. Maksudnya Zaid itu berada atau ada di rumah. Ini. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh tentang hal ini. Wa zahiru kalamil muallifi, yang nampak dari ucapan muallif, annal jar wal majrura nafsahu huwal khabaru, bahwasanya jar dan majrur itu sendiri adalah khabarnya. Ini yang nampak dari apa yang diucapkan oleh muallif, bahwasanya jar dan majrur tersebut itu sendirilah yang menjadi khobar. Ini. Kenapa? Li'annahu qala al-jaru wal-maj'ruru. Karena beliau musannif atau mu'alif menyatakan al-jar wal-maj'rur. Jadi pada jenis khobar tadi beliau menyebutkan jar wal-maj'rur. Jadi dari contoh tadi misalnya, yang menjadi khabar adalah fiddari, jar dan majrur ini. Ini yang nampak dari ucapan muallif. Walam yaqul, dan beliau muallif tidak mengatakan muta'alliqul jari wal majruri. Ya, muta'alliqul jari wal majruri. Tidak menyatakan demikian. Maknanya apa? Sesuatu yang terkait dengan jar wal majrur. Ini. Jadi muallif menyatakan bahwasanya yang menjadi khobar itu adalah jar dan majrur itu sendiri, bukan muta'alliq jar wa majrur, bukan sesuatu yang terkait dengan jar dan majrur tersebut. Ini baik. Kalau tadi ya dijelaskan sebelumnya, takdirnya kan kainun fiddari. Kainun itu muta'alliqnya. Jadi kainun itu adalah muta'alliqnya, muta'alliq dari jar dan majrur tersebut. Jadi bukan ini yang menjadi khobarnya, bukan kainunnya, tetapi fiddari itu sendirilah yang menjadi khobar. Ini menurut ucapan Ibnu Ajurum rahimahullahu taala. Ini. Fa zahiru kalamihi an taqula fiddari jarun wa majrurun khobarul mubtada'i. Maka yang nampak, yang zahir dari ucapan beliau, yakni engkau mengatakan fiddari ini jar wa majrur sebagai khobar dari mubtada'nya. Demikian. Ini. Lakinnal basriyin, akan tetapi orang-orang Basrah, ahli nahwu dari Basrah, yaquluna, mereka menyatakan la budda likulli jarin wa majrurin min muta'alliqin. Ya, jadi setiap jar wa majrur itu harus mempunyai muta'alliq. Ya, la budda, ya, tidak bisa tidak. Atau harus, wajib. Bahwasanya setiap jar dan majrur itu ada muta'alliqnya. Ada sesuatu yang terkait dengan jar dan majrur tersebut. Walihada qala Ibnu Malikin, oleh karena itu Ibnu Malik berkata dalam Alfiyah beliau pada bab Ibtida, bait yang ke-123, wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jarrin nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Wa akhbaru, dan mereka menjadikan khobar bi dzarfin, dengan dzaraf mereka menjadikan khobar, yakni berupa dzaraf, aw bi harfi jarrin, atau dengan huruf jar. Nawina makna kainin, ya, dengan maksud, ya, nawina ini dengan maksud makna kainin. Ya, jadi zaraf atau jar atau huruf jar tersebut itu dengan adanya maksud, dengan adanya makna kainun, awistakor atau istakor, istakorro. Ini ya. kainun itu ada atau berada, dan istaqarra itu ya tetap menetap, ya, tetap ada. Jadi semakna ya, kainin atau istaqarra itu ada atau berada. Ini menurut ahli nahwu dari Basrah. Ya. Jadi setiap jar dan majrur itu ada, pasti ada muta'alliqnya. Ada makna yang ditakdirkan di situ. Jadi tidak sekedar lafaz jar dan majrur saja terlepas dari yang lainnya, tapi dia ada sesuatu yang terkait dengan itu. Nah, yang menjadi khobar adalah muta'alliqnya tadi. Ini menurut ahlu Basrah. Ya, menurut ahlu Basrah, menurut ahli nahwu dari Basrah demikian. Ya, sehingga dari contoh tadi misalnya ya, ka Zaidun fid dari, menurut ahli Basrah yang menjadi khobar adalah muta'alliqnya, yakni kainun, yang ditakdirkan. Demikian. Adapun menurut Ibnu Ajurum, ya, beliau lebih condong ke ahlu Kufah, menyatakan apa? Yang menjadi khobar adalah jar dan majrur itu sendiri, yakni fiddari dalam contoh tadi. Jadi sebagaimana sejak awal disampaikan, di sana memang ada dua kubu, ada dua apa? Ya, dua pihak, yakni ahlu nahwu dari Kufah dan ahlu nahwu dari Basrah. Dalam beberapa hal itu ada perbedaan pendapat. Ini. Adapun Ibnu Ajurum, beliau lebih condong ke Kufah. Ini, ahlu Kufah. Ini tentang jar wa majrur. Kemudian yang berikutnya, adzarfu. Zaraf. Maksudnya, khobar yang berupa zaraf. Misaluhu contohnya, Zaidun indaka, Zaid di sisimu. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Zaidun mubtada' marfu' dengan sebab ibtida', tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian 'inda dharfun, 'inda di sini adalah dharf mansubun 'ala dharfiyyati. Dia mansub dengan sebab dharfiyah. Ya. Dia mansub karena menjadi dharf. Ya. Jadi dzaraf itu mansub ya, dengan fathah. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya itu dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Maka dibaca 'inda. Kemudian 'inda di sini mudhafun mudhaf, al-kafu mudhafun ilaihi, kafnya mudhaf ilaih. Mabniyun 'alal fathhi fi mahalli jarrin. Kaf tersebut ya, ini dhamir kaf ya. Dia menjadi mudhaf ilaih karena dia bomir, maka mabni dengan fathah, kemudian fi mahalli jarin pada tempat jar, yakni menjadi mudhaf ilaih tadi. Ini. Baik. Jadi untuk anda, menurut ini ya pendapat mu'alif ini, dia dzaraf, kemudian mansub secara lafadz dia mansub karena menjadi dzaraf dengan fathah ya anda. Adapun secara tempat karena menjadi khobar ya, maka dikatakan fi mahal di raf'in, pada tempat rafa'. Ini. Kemudian tentang dzaraf ini juga sebagaimana pada jar dan wa majrur tadi. Ala ra'yi mu'allifi, menurut pendapat mu'allif, naqulu, kita katakan adzarfu huwal khobaru. Dzaraf itulah, ada dzaraf itulah khobarnya. Ini menurut pendapat mu'alif. Jadi dzaraf itu sendirilah yang menjadi khobarnya. Ainda misalnya ya, itu adalah khobarnya. Wa ala ra'yi tsani, dan menurut pendapat yang kedua, mana pendapat yang kedua? Siapa? Ahlu Basrah. Ya, al-Basriyin. Ini pendapat yang kedua. Naqul, kita katakan adzarfu muta'alliqun bimahdzufin. Dzaraf itu terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Taqdiruhu kainun. Takdirnya adalah kainun. Ya, khobarul mubtada'i. Ini yang menjadi khobar dari mubtada'nya. Ini. Jadi sebagaimana tadi, untuk dzaraf, ini juga ada dua pendapat yang berbeda antara ahlu Kufah dan ahlu Basrah. Kalau ahlu Kufah, sebagaimana yang diikuti oleh Ibnu Ajurum, ini menyatakan yang menjadi khobar adalah zaraf itu sendiri. Adapun ahlu Basrah menyatakan yang menjadi khobar adalah muta'alliq dari zaraf itu. Takdirnya yaitu kainun. Ini. Yang berikutnya, Zaidun qama abuhu, Zaid ayahnya berdiri. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Zaid mubtada' marfu' dengan sebab ibtida', tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian qama, ya, fi'lun madhin. Qama ini fi'il madhi, mabniyun 'alal fathi, mabni dengan fathah. Abu fa'ilun marfu'un. Abu itu sebagai fa'il, maka dia marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi al-wawu. Tanda rafa'nya adalah wawu, niyabatan 'ani dhammati, sebagai ganti dari dhammah, li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Ya. Asma'ul khamsah rafa'nya dengan wawu. Kemudian lafaz Abu tersebut mudhafun menjadi mudhaf, al-ha'u mudhafun ilaihi, dhamir ha' itu sebagai mudhaf ilaihnya. Mabniyun 'ala dhammi, dia mabni dengan dhammah, fi mahalli jarrin, pada tempat jar. Ini. Kemudian wal fi'lu wal fa'ilu, fi'il dan fa'ilnya. Fi'ilnya tadi mana? Qama. Kemudian fa'ilnya abu. Jadi fi'il dan fa'il ini, qama abuhu ini, khobarul mubtada'i, menjadi khobar dari mubtada', mubtada' yang awal tadi ya, Zaidun. Ini. Al-jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahal di raf'in. Jadi kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il ini, ya, jumlah atau kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il ini, fi mahal di raf'in, berada pada tempat rafa', khobaril mubtada'i, yakni menjadi khobar dari mubtada'nya. Jadi Zaidun mubtada', kemudian khobarnya adalah jumlah fi'liyah, yakni qama abuhu. Ini. Contoh untuk khobar yang berupa jumlah fi'liyah. Kemudian yang berikutnya, contoh untuk khobar yang berupa jumlah ismiyah. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaid, ya, budak perempuannya itu pergi. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mubtada' marfu' dengan sebab ibtida', tanda rafa'nya itu dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini. Kemudian yang berikutnya jariyatuhu, ya. Jariyatuhu mubtada'un tsanin, mubtada' yang kedua. Karena tadi Zaidun sudah disebutkan, Zaidun itu sebagai mubtada yang pertama. Karena dia paling awal, yang pertama disebut, kedudukannya juga yang paling awal, makanya dia dianggap yang pertama. Kemudian jariyatuhu ini juga mubtada, tapi dia yang kedua. Mubtada'un tsanin, mubtada yang kedua. Marfu'un bil ibtida'i, marfu' dengan sebab ibtida'. Ya, nanti diselesaikan dulu ya, supaya lebih jelas ibtidaknya bagaimana. Padahal secara letak kan dia tidak di depan. Yang di depan itu apa? Zaidun ya. Perhatikan dulu. Wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih, adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Jariyatuhu, jariyatu. Ya, ini mestinya jariyatu ya, haknya tidak ada. Jariyatu mudhafun, mudhaf. Kemudian wal ha'u, haknya mudhafun ilaihi, adalah mudhaf ilaih, mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahalli jarrin, pada tempat jar. Kemudian kata yang berikutnya dari kalimat tadi adalah zahibatun. Nah, zahibatun khobarul mubtada'i tsani. Zahibatun ini sebagai khobar dari mubtada' yang kedua. Apa mubtada' yang kedua tadi? Jariyatu. Itu mubtada' yang kedua. Nah, zahibatun itu khobar dari mubtada' yang kedua tersebut. Zahibatun khobar dari jariyatu. Ya. Kemudian marfu'on, karena dia mubtada ya, maka dia marfu' bil mubtada'i, dengan sebab mubtada yang kedua tadi ya, jariyatu. Jadi ini khobar dari mubtada yang kedua, dia marfu' dengan sebab mubtada tersebut. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarih, kalimat yang tersusun dari mubtada yang kedua dan khabarnya, mubtada yang kedua beserta khabarnya ya. Apa? Mubtada yang kedua tadi jariyatuhu, khabarnya dhahibatun. Jadi ini satu kalimat, jariyatuhu dhahibatun, ini sudah satu kalimat tersendiri. Jariyatu mubtada, dhahibatun khabar. Ini. Sehingga tadi pada jariyatuhu ya, dia disebut marfu'un bil ibtida'i, marfu' dengan sebab ibtida', karena dia satu kalimat tersendiri. Dia berada di awal kalimat, dikaitkan dengan dhahibatun tadi. Ya. Ini. Jadi makna ibtida' di sini tidak mutlak harus selalu di awal sekali, tapi dalam hal seperti ini juga ini dianggap mubtada karena dia berada di permulaan ya, dikaitkan dengan khobarnya jariyatuhu zahibatun ini. Jadi kalimat ini yang tersusun dari mubtada yang kedua dan khobarnya, yakni jariyatuhu zahibatun, fi mahalli raf'in, pada tempat rafa', khobarul mubtada'il awwali, sebagai khobar dari mubtada' yang pertama. Apa mubtada' yang pertama tadi? Zaidun. Zaidun mubtada' yang pertama. Khobar dari mubtada' itu adalah jariyatuhu dhahibatun, berupa jumlah ismiyah yang tersusun dari mubtada' yang kedua beserta khobarnya. Jadi ini contoh i'rab untuk khobar yang berupa jumlah ismiyah. Contoh yang lain, yang berikutnya. Zaidun khattuhu hasanun, Zaid tulisannya bagus. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, Zaidun mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Khattu mubtada'un tsanin, khattu ini mubtada' yang kedua. Marfu'un bil ibtida'i, marfu' dengan sebab ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Kemudian khattu mudhaf wal ha'u, ha'nya mudhafun ilaihi, mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin. Mabni dengan dhammah pada tempat jar. Itu dhamir ha' tadi ya. Kemudian hasanun khabarul mubtada'i tsani, hasanun ini sebagai khobar dari mubtada yang kedua, yaitu khattu ya. Khattu tadi mubtada yang kedua, kemudian hasanun khobar dari mubtada yang kedua. Ini marfu'un bil mubtada'i, dia marfu' dengan sebab mubtada tersebut. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarih, kalimat yang tersusun dari mubtada yang kedua beserta khabarnya, yakni khattuhu hasanun fi mahalli raf'in, ini berada pada tempat rafa', khabarul mubtada'il awwali, sebagai khabar dari mubtada yang pertama, yakni Zaidun. Jadi demikian ya, khabar berupa jumlah ismiyah. Baik. Wal khulasatu, kesimpulannya, annal khabara yang qasimu ila qismaini, bahwasanya khabar itu terbagi menjadi dua macam, mufradun wa ghairu mufradin, yakni mufrad dan ghairu mufrad. Al mufradu ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin, yang mufrad yakni yang bukan berupa jumlah dan bukan berupa syibhu jumlah. Ghairu mufradin, adapun yang ghairu mufrad, maka na jumlatan au syibha jumlatin. Ghairu mufrad yakni khabar yang berupa jumlah, berupa kalimat, au atau syibhu jumlah. Wahuwa arba'atu asya, dia ada empat macam, yakni al-jaru wal-majururu wal-zarfu, al-fi'lu ma'al-fa'ili au na'ibil fa'il, fi'il berserta fa'il atau na'ibu fa'ilnya. Kemudian al-mubtada'u ma'al-khabari, mubtada' beserta khabarnya. Ini, jadi itu yang ghairu mufrad, ini ya, berupa jumlah atau syibhu jumlah. Ini. Baik. Itu dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan ba'da salat kelanjutannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Terakhir tadi kesimpulan ya, al-khulashah tentang khabar. Annal khabara yanqasimu ila qismaini mufradun wa ghairu mufradin. Bahwasanya khabar itu terbagi menjadi dua macam, yakni mufrad dan ghairu mufrad. Al-mufradu ma laisa jumlatan wala syibha jumlatin. Mufrad atau khabar mufrad, yakni khabar yang bukan berupa jumlah dan juga bukan syibhu jumlah. Ghairu mufradin, adapun khabar yang ghairu mufrad, maka ana jumlatan, yakni khabar yang berupa jumlah, berupa kalimat, au syibha jumlatin, atau yang berupa syibhu jumlah. Wa huwa arba'atu asya'a, yakni ghairu mufrad itu ada empat macam. Yang pertama al-jaru wal majruru, yang kedua al-dharfu, yang ketiga al-fi'lu ma'al fa'ili au na'ibil fa'ili, fi'il beserta fa'il atau na'ibu fa'il, atau jumlah fi'liyah. Dan yang keempat al-mubtada'u ma'al khabari, mubtada' beserta khabarnya, atau jumlah ismiyah. Ini kesimpulan tentang anwa'ul khabar, macam-macam khabar. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada, kita lanjutkan. As'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Ila kam kismin, menjadi berapa macam. Yang qasimul khabaru, khabar itu terbagi. Menjadi berapa macam khabar itu terbagi. Yang qasimu ilal jari wal majruri, khabar itu terbagi menjadi jar wa majrur, wa dharfi, dharaf, wal fi'li ma'a fa'ilihi au na'ibil fa'ili, kemudian menjadi fi'il beserta fa'il atau na'ibu fa'ilnya, wal mubtada'i ma'al khabari, dan terbagi menjadi mubtada' beserta khabarnya. Di sini khabar ghairu mufrad yang dimaksud ya. Atau kalau khabar secara keseluruhannya tinggal ditambahkan satu, yaitu khabar mufrad. Ini yang disebutkan hanya empat ya, al-jar wa majrur, kemudian al-dharaf, kemudian al-fi'l ma'a fa'ilihi au na'ibul fa'il, kemudian al-mubtada ma'al khabari. Ini khabar yang ghairu mufrad. Yang berikutnya tadribun 'alal i'rabi, latihan i'rab. A'rib, i'rabkan kalimat berikut ini ya, contoh-contoh berikut ini. Muhammadun fil masjidi. Ya, Muhammadun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Muhammadun mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa 'alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih, adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Fi harfu jarrin, fil masjidi. Fi itu adalah huruf jar. Kemudian al-masjidi ismun majrurun bi fi, isim yang majrur dengan sebab fi. Wa 'alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu fi akhirih, tanda jarnya adalah kasrah yang tampak pada huruf akhirnya. Ya, fil masjidi ya, ini jar wa majrur. Wal jar wal majruru, jar dan majrur ini muta'alliqun bi mahdhufin, terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Takdiruhu, takdirnya adalah kainun fil masjidi. Ya, kainun fil masjidi, ini takdirnya, maknanya demikian. Jadi Muhammadun kainun fil masjidi, takdirnya atau maknanya demikian. Tapi tadi kainunnya itu mahdhuf, dihilangkan, sehingga menjadi Muhammadun fil masjidi. Yang berikutnya al-quratu tahtal kursiyyi, bola itu di bawah kursi. Bola itu ada atau berada di bawah kursi. Al-quratu mubtada'un marfu'un Bil ibtida'i, mubtada marfu' dengan sebab ibtida'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu fi akhirih. Ya, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Tahta, dhorfu makanin. Tahta adalah dhorf makan, dhorf yang menunjukkan tempat, terkait dengan tempat. Mansubun, dia mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Tanda nasabnya adalah fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Tahta mudhafun. Tahta itu mudhaf, wal kursiyyi mudhafun ilaihi. Adapun al kursi itu mudhaf ilaihi, majrurun. Wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu. Al kursiyyi itu majrur karena mudhaf ilaihi, ya. Kemudian tanda jarnya dengan kasrah yang tampak, ya. Al kursiyyi, ya. Tahta atau tahtal kursiyyi. Ini ya. Wal khabaru, adapun khabarnya dari al-quratu tadi, ad-dharfu adalah dharaf itu, yakni tahta tadi. Ya, muta'alliqan bimahdzufin. Ya, dia terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Takdiruhu, takdirnya adalah kainatun. Ya, kainatun. Ini. Di sini lafadznya mu'annas kainatun karena mubtada'nya mu'annas. Al-quratu mu'annas, ya. Maka takdirnya juga mu'annas kainatun. Kalau sebelumnya tadi Muhammadun muzakkar, maka takdirnya kainun juga muzakkar. Kainun ataupun kainatun artinya ada atau berada. Jadi Muhammadun fil masjidi, Muhammad ada di masjid atau berada di masjid. Kainun fil masjidi, ada atau berada di masjid. Kainatun tahtal kursiyi, ada atau berada di bawah kursi. Itu maknanya. Contoh berikutnya, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ini sudah tadi, ya, kita ulangi. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Jariyatuhu, jariyatun atau jariyatu, mubtada'un, sanin, mubtada' yang kedua. Marfu'un bil ibtida'i, marfu' dengan sebab ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Jariyatu mudhafun, mudhaf wal ha'u, ad-ha'nya mudhafun ilaihi, mudhaf ilaih. Jariyatuhu, jariyatu itu mudhaf, ha'nya mudhaf ilaih. Mabniyun ala dhammi fi mahalli jarrin, mabni dengan dhammah pada tempat jar. Ini. Kemudian zahibatun khabarul mubtada itsani. Zahibatun itu khabar dari mubtada yang kedua, yakni jariyatu. Khabar dari jariyatu, mubtada yang kedua. Marfu'un bil mubtada'i, dia marfu' dengan sebab mubtada tersebut, dengan sebab mubtada yang kedua tadi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Wal jumlatu minal mubtada'i tsani wa khabarihi, kalimat yang tersusun dari mubtada yang kedua beserta khabarnya. Fi mahalli raf'in, itu berada pada tempat rafa' khabarul mubtada'il awwali, menjadi mubtada menjadi khobar dari mubtada yang pertama, yakni Zaidun. Jadi khobarnya adalah jariyatuhu zahibatun. Mubtada khobar atau jumlah ismiyah ini itu semua menjadi khobar dari Zaidun. Demikian. Tanbihun, peringatan. Nih, ya, perhatikan peringatan di sini. Idza kanal khobaru jumlatan, jika khobar itu berupa jumlah, jika khobar itu berupa suatu kalimat, ya, baik itu nanti jumlah yang ismiyah maupun yang fi'liyah, ya. Fala budda min rabitin, maka harus ada rabit, ya, sesuatu yang mengikat, mengait. Yarbitu bainahu wa bainal mubtada'i, yang rabit, pengikat, pengait atau penghubung, ya, gitu ya. Yang mengaitkan atau yang menghubungkan antara iya antara khobar yang berupa kalimat tersebut dengan mubtada'nya. Ini. Jadi khobar ketika berupa kalimat maka harus ada sesuatu yang mengaitkan atau menghubungkan antara khobar yang berupa kalimat tersebut dengan mubtada'nya. Warrabitu bainal mubtada'i wal khobari, dan rabit tersebut antara mubtada' dan khobar, rabit pengait, penghubung antara mubtada' dan khobar tersebut adalah al-ha'u, ha, atau dhamir ha. Fi qawlihi, dalam contoh ucapan ini, kalimat ini, jariyatuhu zahibatun. Jariyatuhu, jariyatu tadi mudhaf diidhofahkan pada ha, dhamir ha. Nah, dhamir ha inilah yang menjadi rabit, yang mengikat, mengaitkan, menghubungkan antara mubtada dan khobar. Ini. Karena di sini khobarnya berupa jumlah, jariyatuhu zahibatun. Maka tadi haknya itu mengaitkan, menghubungkan antara khobar kalimat ini, jariyatuhu zahibatun, dengan mubtada yang awal tadi ya, dengan Zaidun tadi contohnya. Li'annaka, kenapa demikian? Kenapa hak itu menjadi rabit? Atau kenapa harus ada rabitnya, yakni dhamir hak tersebut? Li'annaka, karena engkau, lau lam ta'ti bi rabitin, seandainya engkau tidak mendatangkan rabit, lam yatabayyan, maka tidak menjadi jelas atau menjadi tidak jelas. Annal jumlata tsaniyata khabarun 'anil ula, bahwasanya kalimat yang kedua itu menjadi khabar dari yang pertama. Jadi kalau engkau tidak mendatangkan rabit, ya, kalau tidak ada rabitnya yang mengikat, yang menghubungkan tadi, maka menjadi tidak jelas bahwa jumlah atau kalimat yang kedua itu nanti akan menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Maka harus ada robetnya, harus ada dhamir ha tadi contohnya ya, supaya menjadi jelas. Contoh ya, lau qulta, seandainya engkau mengatakan Zaidun jariyatun zahibatun, apa? Zaid seorang budak perempuan yang pergi, itu artinya ya dari kalimat ini. Kemudian Zaidun darun wasiatun, Zaid rumah yang luas. La yastaqimu, tidak tegak, artinya maknanya menjadi tidak ada atau tidak ya, tidak sesuai yang diharapkan. La yastaqim, menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan maknanya ya. Ini la budda ayakuna fiha dhamirun, maka harus ada padanya dhamir yarbitu bainal khabari wal mubtada'i, yang mengaitkan, yang menghubungkan antara khabar itu dengan mubtada'nya. Ya, tadi ditambahkan atau dikaitkan, diadakan rabit itu dhamir ha, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Ya, Zaid budaknya pergi. Ini. Zaidun daruhu wasi'atun, Zaid rumahnya luas. Maka demikian menjadi jelas bahwasanya kalimat yang kedua yakni jariyatuhu zahibatun ini menjadi khobar dari Zaidun. Daruhu wasi'atun, kalimat ini mubtada khobar ini menjadi khobar dari Zaidun. Menjadi jelas, menjadi sempurna. Ini. Tapi kalau tidak ada, maka tidak jelas, tidak sempurna ya. Ini. Jadi harus ada rabit tadi. Kemudian pada contoh yang berikutnya, khabar yang berupa jumlah fi'liyah. Ini juga sudah tadi ya i'rabnya. Zaidun qama abuhu, Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Mubtada' marfu' dengan sebab ibtida', tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Qama fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi. Qama fi'il madhi mabni dengan fathah. Abu fa'ilun marfu'un bil wawi niyabatan 'anil dhammati li'annahu minal asma'il khamsati. Abu dia fa'il marfu' dengan wawu sebagai ganti dari dhammah karena dia termasuk dari isim-isim yang lima. Abu mudhafun, ini mudhaf ya, dot bukan sot. Abu mudhafun, ini mudhaf, al-ha'u ha'nya mudhafun ilaihi, mudhaf ilaih. Mabniyun ala dhammi fi mahalli jarin, mabni dengan dhammah pada tempat jar. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in. Kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il tersebut pada tempat rafa', berada pada tempat rafa'. Apa? Khabarul mubtada'i, yakni menjadi khabar dari mubtada'nya. Jadi qama abuhu, ini fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah, ini menjadi khabar dari mubtada'nya, yaitu Zaidun. Warrabitu al-ha'u, rabitnya, pengait atau penghubungnya adalah ha, dhamir ha, fi qawlihi dalam ucapan, dalam kalimat, abuhu, qama abuhu. Jadi ada hak di situ, atau dhamir hak di situ. Ini sebagai robitnya. Jadi harus ada, karena ini juga jumlah, ini juga kalimat. Jadi baik itu jumlah yang ismiyah maupun jumlah yang fi'liyah, kalau itu menjadi khabar, maka harus ada robitnya, yakni berupa dhamir yang sesuai dengan mubtada'nya tadi. Ini ya. Tentunya dhamir itu nanti akan sesuai dengan keadaan mubtada'nya. Di sini mubtada'nya mudzakkar ya mufrad, maka dhamirnya ha ya. Nanti kalau mubtada'nya jamak ya nanti dhamirnya sesuai dengan dhamir yang jamak itu ya. Contoh yang lain, Zaidun suriqa maluhu, Zaid hartanya dicuri. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Suriqa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, suriqa itu fi'il madhi mabni dengan fathah. Malu ya naibu fa'ilin, di sini malu sebagai naibu fa'il marfu'un, dia marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Malu mudhafun, malun atau malu ini sebagai mudhaf. Al-ha'u dhamir ha'nya mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaihi. Ya, dhamirun, ha' tersebut adalah dhamirun, dhamir mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarin, mabni dengan dhammah pada tempat jar. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili, kalimat yang tersusun dari fi'il dan naibu fa'il, ya, suriqa maluhu, suriqa fi'il bentuk yang majhul, kemudian maluhu ini naibu fa'il ya. Fi mahalli raf'in, kalimat ini berada pada tempat rafa', khabarul mubtada'i menjadi khabar dari mubtada' ya, menjadi khabar dari mubtada'nya, yakni Zaidun. Warrabitu, rabitnya adalah al-ha'u, dhamir ha' fi maluhu, pada kata maluhu. Dhamir ha'nya tadi itu menjadi rabitnya. Contoh berikutnya, Adamu harisun, Adam haris, itu tamak. Ya. Adamu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, Adam, Adamu mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Harisun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i, harisun khabar dari mubtada' marfu' dengan sebab mubtada' tersebut. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Al-qamaru munirun, bulan itu bercahaya ya, munir bercahaya. Al-qamaru mubtada'un marfu'un bil ibtida'i, mubtada' marfu' dengan sebab ibtida'. Wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu fi akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Munirun khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada'i, munirun itu khabar dari mubtada' marfu' dengan sebab mubtada'. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu 'ala akhirih, tanda rafa'nya dengan dhammah yang tampak pada huruf akhirnya. Ini dua contoh yang terakhir, khobar mufrad. Ya, harisun, munirun, ini khobar mufrad. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini tentang khobar ataupun juga mubtada? Tidak ada, kita lanjutkan sedikit pada bab berikutnya. Bab berikutnya, babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Bab tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Bab tentang amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Jadi apa yang sudah dibahas baru saja kemarin dan ini tadi tentang mubtada dan khobar. Nah, nanti pada mubtada dan khobar tersebut itu bisa dimasuki atau didahului oleh kata-kata tertentu yang menjadikan keadaannya berubah. Keadaan dari mubtada ataupun khobar tersebut berubah, yakni dari sisi i'rabnya itu nanti akan mengalami perubahan. Bisa jadi hanya pada mubtadanya, bisa jadi hanya pada khobarnya, bisa jadi pada kedua-duanya. Nah, ini yang akan dibahas pada bab ini. Kira-kira demikian. Kita baca. Nawasikhul mubtada'i wal khabari. Ya, nawasikh. Ini bentuk jamak dari nasikhun. Ya, nasikh itu yang menghapus. Ya. Nasikh, mansukh. Ya, nasikh itu yang menghapus. Kalau mansukh yang dihapus. Ya. Nasikh. Ya, nasikhun ini yang menghapus. Jadi nawasikh, nawasikhu ini jamaknya. Jadi maknanya kata-kata dalam kurung ya, kata-kata yang menghapus mubtada dan khobar, menghapus hukum mubtada dan khobar. Ini. Qala al-musannifu, berkata musannif Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, wa hiya thalathatu asya'a. Ia yakni nawasikh mubtada dan khobar tersebut ada tiga macam, ada tiga hal, yakni kana wa akhawatuha. Yang pertama adalah kana dan saudara-saudaranya. Wa inna wa akhawatuha. Yang kedua adalah inna dan saudara-saudaranya. Wa dhonantu wa akhawatuha. Yang ketiga adalah dhonantu dan saudara-saudaranya, atau dhanna, ya fi'ilnya dhanna beserta saudara-saudaranya. Ini yang menghapuskan hukum mubtada dan khobar. Ada tiga macam ini, kana beserta saudaranya, kemudian inna beserta saudaranya, dan dhanna beserta saudara-saudaranya. Ini. Fa'amma kana, adapun kana wa akhawatuha beserta saudaranya, fa innaha tarfa'ul isma. Maka ia atau mereka, yakni kana dan saudaranya ini, mereka merofakkan ismnya. Ya, merofakkan ism kana ataupun saudaranya ya. Wa tansibul khabara, dan menasabkan khabarnya, menasabkan khabar kana tadi. Ini hukum kana. Wa hiya, dia atau mereka, kana dan saudaranya ini adalah kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Ini kana beserta saudara-saudaranya. kana, amsa, asbaha, abha, dhalla, bata, suara, laisa, ma zala, man fakka, ma fati'a, ma bariha, dan ma dama. Wa ma tasarrafa minha, dan kata-kata yang berubah darinya, kata-kata yang merupakan perubahan darinya. Artinya apa? Kalau itu bentuk fi'il madhi, kana, amsa, dan seterusnya tadi, sampai madama ini bentuk fi'il madhi, maka nanti juga termasuk fi'il mudhari'nya dan fi'il amarnya. Juga termasuk ketika nanti bersama dengan dhamir-dhamir fa'il, atau dhamir-dhamir rafa', kanu misalnya, atau kanat, atau kunta, ya, asbahta, asbahtum, dan seterusnya. Termasuk yang demikian ini. Nahwu, contoh, kana, yakunu, kun, kana, madhi, yakunu, mudhari', kun, fi'il amr. Asbaha, wa yusbihu, wa asbih. Asbaha itu madhi, yusbihu, mudhari', asbih itu amr. Ini, taqulu, engkau katakan misalnya, kana zaidun qa'iman, zaid, keadaan di waktu lampau itu berdiri. Ini, zaid tadinya berdiri. Ini, kana, kemudian zaidun isim kana marfu' dengan dhammah, qa'iman khobar kana mansub, ya, dengan fathah. Wa laisa amrun syakhisan, amr tidaklah besar, ya. Laisa tadi termasuk saudara kana, kemudian amrun isim dari laisa marfu' dengan dhammah, kemudian syakhisan khobar dari laisa mansub dengan fathah. Tadi hukumnya ya, kana dan saudaranya apa? Tarfa'ul isma, merofakkan isimnya. Wa tansibul khobara, dan menasabkan khobarnya. Jadi yang menjadi isim dari kana ataupun saudaranya itu marfo', zaidun, amrun contohnya. Kemudian yang menjadi khobar dari kana ataupun saudaranya itu mansub, ya. Qa'iman, syakhisan itu contohnya. Wa ma asybaha dzalika, dan apa yang serupa dengan itu. Ini. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan di sini, qala Asy-Syaikh, berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al awamilud dakhilatu 'alal mubtada'i wal khabari, amil-amil, ya. Jadi kata-kata yang bisa mempengaruhi kata sesudahnya, ya, amil-amil yang masuk pada mubtada' khabar, ya, amil-amil yang masuk pada mubtada' dan khabar, yusammiha ba'dul ulama'i an-nawasikha, ya, dinamakan oleh sebagian ulama dengan an-nawasikh. Ini. Jadi amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar itu dinamakan oleh atau dinamakan dengan an-nawasikh. Ya, sebagian ulama menamakan demikian, ya, nawasikh. Ini. Kenapa? Ya, dijelaskan di sini sebabnya. Ya, tadi maknanya apa? Nasikh menghapus, nawasikh jamaknya, ya. Kenapa dinamakan demikian? Ya, dijelaskan di sini, ya. Al-mubtada'u wal-khobaru kilahuma marfu'un. Mubtada' dan khobar itu keduanya marfu'. Ya. Lakin hunaka awamilu. Tapi di sana ada amil-amil. Ya. Ada beberapa amil. Idza dakhalat alal mubtada'i wal khabari ghayyarathu. Jika amil-amil itu masuk pada mubtada dan khabar, amil-amil itu mendahului mubtada dan khabar, ghayyarathu, dia akan mengubahnya. Ya, amil tadi mengubah mubtada dan khabar. Ya. Minal awamili, di antara amil-amil itu, ya. Minal awamili, di antara amil-amil itu, ma yughayyirul khabara, ada yang mengubah khabarnya. Artinya hanya mengubah khabarnya saja. Wa yubqil mubtada'a marfu'an, dan menyisakan atau meninggalkan mubtada itu marfu'. Jadi dari sekian amil itu nanti sebagiannya di antaranya dia mengubah khabarnya dan menyisakan atau menetapkan mubtada tetap marfu. Wa minal awamili, dan di antara amil-amil yang lain, ma yughayyirul mubtada'a, ada yang mengubah mubtada'nya. Wa yubqil khabara marfu'an, dan meninggalkan membiarkan khabar itu tetap marfu'. Kebalikan dari yang tadi ya, ini. Kemudian yang ketiga, wa minal awamili ma yughayyiruhuma jami'a, ada yang mengubah keduanya semuanya. Al mubtada'a wal khabara, yakni mengubah mubtada' dan khabar. Idzan, jadi al awamilu ma'al asli arba'atu asya'a, amil-amil itu bersama dengan yang asal itu ada empat macam. Raf'uhuma, merofakkan keduanya. Jadi amil-amil itu ya ada empat macam. Raf'uhuma yang pertama itu merofakkan keduanya, merofakkan mubtada dan khobar. Ya, yakni nah nanti dijelaskan insyaallah. Ini yang pertama. Kemudian wanasbuhuma, yang kedua menasobkan keduanya, menjadikan mubtada dan khobar tadi nantinya menjadi mansob semuanya. Yang ketiga, waraf'ul awwali wa nasbus tsani, merufakkan yang pertama dan menasabkan yang kedua. Yang pertama apa? Mubtada ya, yang kedua itu khabar. Berarti di sini merufakkan mubtada dan menasabkan khabar. Yang asalnya mubtada tetap rafa, tetap marfu, kemudian tadi yang asalnya khabar nanti menjadi mansub. Yang keempat, wa nasbul awwali wa raf'u tsani, menasabkan yang pertama yakni mubtada tadi, kemudian merufakkan yang kedua yakni khabar. Ini. Jadi inilah amil-amil yang ada pada mubtada dan khabar bersama peserta yang asalnya tadi ya, ada empat macam ini. Merufakkan keduanya, menasabkan keduanya, atau merufakkan yang pertama, menasabkan yang kedua, atau menasabkan yang pertama, merufakkan yang kedua. Idza lam yakun hunaka awamilu fal aslu raf'u, jika di sana tidak ada amil-amil ya, yang dimaksud di sini tentunya amil lafzi ya, jika di sana tidak ada amil-amil lafzi, fal aslu ar-raf'u, maka asalnya adalah rafa ya. Fataqulu, sehingga engkau katakan apa, zaidun qa'imun ya, zaidun mubtada, qa'imun khabar, keduanya rafa, marfu' dengan dhammah tandanya. Az-zaidani qa'imani ya, az-zaidani mubtada marfu' dengan alif, qa'imani khabar marfu' dengan alif karena musanna. Waz-zaiduna qa'imuna, az-zaiduna mubtada marfu' dengan wawu, qa'imuna khabar marfu' dengan wawu karena jamak muzakkar salim. Ini jadi asalnya demikian, semuanya rafa', baik yang mubtada maupun yang khabar. Dan di sana tidak ada amil ya, yang dan tentunya tadi yang dimaksud adalah amil lafzi, tidak ada di sini, maka asalnya demikian raf'u huma, merofakkan keduanya. Kemudian al awamilu salah satu aqsamin, amil-amil itu yang tadi mengubah ada tiga macam, yang asli satu, kemudian yang amil yang mengubah ada tiga macam, jadi semuanya tadi ada empat ya ini. Kemudian yang di sini ya, amil-amil yang tiga macam yakni apa, qismun yughayyirul mubtada'a, satu macam dia itu mengubah mubtada, wa qismun yughayyirul khabara, yang satu macam nanti dia mengubah khabar, wa qismun yughayyirul mubtada'a wal khabara, dan yang satu macam lagi dia nanti mengubah mubtada dan khabar. Ini. Jadi amil-amil ada tiga macam ini. Ada yang hanya mengubah mubtada saja, ada yang hanya mengubah khabar saja, dan ada yang mengubah kedua-duanya, mengubah mubtada dan mengubah khabar. Ini. Dari ini ada yang ditanyakan dulu? kita tambah sedikit ya. Al-qismu alladhi yughayyirul khabara dunal mubtada'i, ditunjukkan salah satunya dulu untuk permulaan ya. Macam ya, satu macam atau bagian ya, yang mengubah khabar dunal mubtada'i, tanpa mengubah mubtada. Bagian atau macam yang mengubah khabar, hanya mengubah khabar tanpa mengubah mubtada, adalah kana wa akhawatuha, kana dan saudara-saudaranya. Ini yutliqu ulama'un nahwi ala akhawati, ya, para ulama nahwu ya, memutlakkan dengan ala akhawat ya, memberikan istilah dengan ala akhawat ya. Akhawatil amili ala al-awamili allati ta'malu amalahu. Jadi akhawat dari amil, terhadap amil-amil itu yang beramal dengan amalannya. Ya. Jadi kata-kata yang sama, yang beramal dengan amalan yang sama dengan kana, maka tadi disebut, diistilahkan dengan akhawat. Ya. Litstima'ihima fil amali. Karena keduanya berkumpul dalam amalan tadi. Jadi amalannya sama. Kana amalannya demikian, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kemudian kata-kata yang lain tadi, amil-amil yang lain juga demikian. Karena sama, maka dikatakan itu sebagai akhawat. Ya, jadi kana wa akhawatuha. Kana dan saudara-saudaranya. Ini. Kana wa akhawatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Kana beserta saudara-saudaranya itu merofakkan isemnya dan menasabkan khabarnya. Merofakkan isem kana dan menasabkan khabar kana. Yakni, maksudnya apa? Annal mubtada'a yabqa marfu'an. Bahwasannya mubtada itu tetap marfu'. Nah, tadi kan asalnya mubtada dan khobar. Kemudian dari mubtada khobar dimasuki kana. Didahului oleh kana. Maka apa? Ketika sudah dimasuki kana, mubtada itu tetap marfu'. Ya. Wal khobaru yakunu mansuban. Kemudian khobarnya itu yang menjadi mansub. Ya. Jadi dari asal mubtada khobar keduanya marfu, kemudian dimasuki kana, maka dia mengubah untuk yang mubtada tetap marfu, adapun khobarnya itu yang berubah menjadi mansub. Ini. Fa idza qulta, contoh jika engkau mengatakan Zaidun qaimun. Kilahuma marfuun, keduanya marfu. Ya, Zaidun mubtada marfu dengan dhammah. Qaimun khobar marfu dengan dhammah. Li'annahu lam yadkhul 'alaihima 'amilun, karena ini tidak dimasuki oleh amil. Ya, Zaidun qa'imun tidak dimasuki oleh suatu amil, maka keduanya marfu. Asalnya demikian, mubtada khabar keduanya marfu. Kemudian adkhil kana, masukkan kana pada mubtada khabar tersebut. Masukkan kana pada kalimat tadi, Zaidun qa'imun. Taqulu, maka menjadi apa? Engkau katakan kana Zaidun qa'iman. Menjadi seperti ini. Kana Zaidun qa'iman. Nasabtal khabara, engkau menasabkan khabarnya. Tadi asalnya khabarnya marfu kan, qa'imun, marfu dengan dhammah. Tapi sesudah dimasuki kana, itu menjadi mansub, menjadi qaiman, mansub dengan fathah. Sebabnya apa? Karena kana, yang mengubah dia adalah kana. Ini. Al-mubtada'u, al-mubtada'u, mubtada'nya bagaimana? Hal hiya rafa'athu, apakah kana itu merafa'kan mubtada? Au anna raf'a kana min qablu, atau rafa'nya itu memang karena sebelumnya demikian? Ya, Zaidun yang asalnya dari mubtada ya, bagaimana dia marfu ya, kana Zaidun di sini marfu, tapi marfunya di sini itu apakah karena kana atau memang karena asalnya dia mubtada marfu? Apa yang menyebabkan marfunya Zaidun pada kalimat yang kedua, kana Zaidun qaiman? Itu maksud dari pertanyaan ini ya, pertanyaan dari Asy-Syaikh ini ya, apa yang menyebabkan dia marfu ya, apakah karena itu memang asalnya mubtada marfu ataukah karena pengaruh dari kana? Dijelaskan di sini. Al-mu'allifu yaqulu, mu'alif menyatakan tarfa'ul isma, kana itu merofakkan ismnya. Walam yakul, dan beliau tidak mengatakan tubqil isma marfu'an, membiarkan ismnya itu marfu'. Jadi tadi tentang kana, hukumnya kan dinyatakan kana tarfa'ul isma, kana itu merofakkan ismnya, ism kana ini. Dan tidak menyatakan dengan tubaqil isma marfu'an, membiarkan atau meninggalkan ismnya itu marfu'. Ini. Jadi kana zaidun. Jadi ketika sudah dimasuki kana, maka ini disebut sebagai ism kana. Jadi bukan mubtada lagi. Kalau belum ada kana tadi disebut mubtada. Tapi ketika sudah dimasuki kana, maka yang ini disebut sebagai ism kana. Nah, ini kana itu dikatakan apa? Tarfa'ul isma. Kana ini merofakkan ismnya ini. Walam yakul, dan beliau musannif tidak menyatakan tubaqil isma marfu'an, membiarkan ismnya ini tetap marfu'. Tidak menyatakan demikian. Tapi apa? Kana inilah yang merofakkan ism ini. Jadi yang menyebabkan rofaknya ism kana apa? Ya kana itu sendiri. Ya, artinya bukan mubtada di awal tadi, bukan. Tapi kana itu yang menyebabkan marfu'nya ism kana. Lau qala, seandainya beliau menyatakan tubqihi marfu'an, ya, membiarkannya tetap marfu', laqulna, maka kita akan katakan, maka pasti kita katakan innal amala li ghairiha, sungguh amalan itu untuk yang lainnya. Ya, jadi artinya apa? Maksudnya apa? Yang marfu'kan itu bukan kana. Kalau mengatakan dengan ungkapan ini, tubqi alisma marfu'an, menunjukkan apa? Yang menyebabkan marfu' itu bukan kana, tapi yang lainnya. Tadi ya, mubtada. Ini. Kalau mengungkapkan dengan kalimat ini, tubqi alisma marfu'an. Tapi beliau menyatakan tarfa'ul isma. Walakin qala tarfa'u, akan tetapi beliau menyatakan tarfa'u. Jadi kana ini merofakkan ismnya. Idan, jadi apa? Fahiya qad attarat fihi. Dia, kana ini, sungguh berpengaruh pada ismnya ini. Jadi kana ini, itu yang mempengaruhi ism kana. Yang merofakkan ism kana, itu ya kana ini. Bukan asalnya tadi dia mubtada, bukan. Tetapi kananya, ini. Walihada naqul, oleh karena ini kita katakan kana zaidun qa'iman, kana fi'lun maudin, kana adalah fi'il maudi, zaidun ismuha, zaidun ini ismuha, ism dari kana, zaidun ini ism dari kana, ya, marfu'un biha, marfu' dengan sebab dia, yaitu marfu'nya zaidun ini disebabkan oleh kana, ya. La naqulu marfu'un bil ibtida'i, kita tidak mengatakan Zaidun di sini marfu' dengan sebab ibtida', dengan sebab dia menjadi di permulaan atau mubtada' tadi pada kalimat yang awal tadi, ya. Ini Zaidun qa'imun. Ini. Jadi marfu'nya ini bukan sebab karena mubtada' di awal tadi, bukan. Tapi dia marfu' karena kana. Bisa dipahami, ya? Jadi zaidun isim dari kana, dia marfu' dengan sebab kana. Yang membuat dia marfu', yang mempengaruhi dia menjadi marfu' adalah kana. Bukan marfu' dengan sebab ibtida' atau dengan sebab mubtada' di awal tadi. Idzan hiya atharat fihi. Jadi dia kana ini berpengaruh padanya. Ini. Pada isimnya tadi. Jadi yang menjadikan dia marfu' adalah kananya ini. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih, tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak pada huruf akhirnya zaidun, ya. Kemudian qa'iman khabaruha, qa'iman itu sebagai khabar dari kana, ya. Mansubun biha, mansub dengan sebab dia, qa'iman dia mansub dengan fathah, yang menyebabkan mansub apa? Kana, ya. Yang menyebabkan mansub adalah kana, dia mansub dengan sebab kana ini. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, tanda nasabnya qa'iman tadi dengan fathah yang tampak pada huruf akhirnya. Jadi hukumnya karena demikian. Dia merofakkan isim karena dan menasabkan khabar karena. Jadi yang menyebabkan dia marfo adalah karena, yang menyebabkan dia mansub adalah karena. Ini tidak lagi seperti yang mubtada khabar di awal tadi. Jadi sudah berbeda, sudah terputus hukumnya. Ini mubtada khabar, ya sudah hukum mubtada khabar. Tapi ketika sudah dimasuki kana, maka yang memberi pengaruh ialah adalah ya kana itu, tidak lagi terkait dengan yang awal tadi. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Artinya itu jadi apa, Ustaz? Kalau kana ini menunjukkan keadaan, ya, dan karena ini bentuknya maudhi, ya berarti keadaan di waktu lampau. Kalau Zaidun Qa'imun sekedar menunjukkan Zaid berdiri, tidak terkait dengan waktu. Kapan itu tidak tahu. Yang jelas ada semacam pemberitahuan Zaid berdiri. Tapi kalau dengan kana, kana Zaidun Qa'iman, maka di sini maknanya keadaan di waktu lampau. Mungkin tadinya Zaid berdiri, tadi di waktu lampau. Berarti apa? Sekarang dia tidak berdiri. Berdirinya kapan? Di waktu lampau. Keadaan di waktu lampau dia berdiri. Seperti ini. Ya, tadinya itu sekedar untuk membantu memudahkan memahami, ya. Tidak harus dengan terjemahan dengan kata tadi, tidak. Bisa kemarin, bisa waktu yang lalu juga. Yang jelas waktu yang lampau itu. Atau juga bisa dulu, ya, sesuai nanti konteksnya kapan gitu ya. Yang jelas waktu yang lampau karena ini maudhi. Ada yang lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin untuk malam ini sampai ini dulu. Masih ada beberapa contoh sebenarnya tentang kana dan ada penjelasan i'rabnya. Tapi mungkin kita lanjutkan pada waktu yang akan datang saja, ya. Bisa dibaca dulu, dipelajari untuk ya semacam untuk latihan untuk PR di rumah, membaca mempelajarinya dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam, alakum minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.